Tewas tuku ninja, cepule pilih Vespa. Tewas jatuh cinta, ternyata ada yang punya. Rosso tresno kui, tutup amarko pondo. Sayang langga mati, lelah kecaca eroto. Pilihane dewe-dewe, kowe arep pengen motor ninja sakarepmu. Uripmu jagake warisan wong tuamu. Jangan samakan aku seperti yang lainnya. Senajan ku numpah Vespa tetap dicinta.